بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون. صدق الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أتعلمون الله في دينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. آيات من Gusti Allah dawuh Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi kadawuhan mengetahui umat ora usah ngetereng Gusti Allah. Gusti Allah ku perso sepehe barang kang wujud ora usah dijekte. Mula kita menawi berdoa dari kuwi sebatas nyuwun menawi wonten doa ujalan Quran ujalane jenengan ya iki waos mawon mboten usah niat dikte ing Gusti Allah. Contohnya bete, kados nek panjenengan badhe sholat duha, niko dumane ana Allahumma ingka nariti fisana wa anjilhu wa ingka nafil audi wa akhriju wa ingka nafil akhri wa asalihu. Niki mung diwaos menawon aja berentet ngekte ring Gusti Allah. Niki maknane ya Allah Gusti hari si bulan itu tenggamit sangat nanda pakai ni nanti bumi sangat selesai orang usah diniati dikte sama nanti usah ngomong-ngomong Gusti Allah pun perso aja piye ya wes diniati dere ake di dalam baik dinati intikat rasul mana baik. Jadi orang usah mantap-mantap dikterin Gusti Allah. Nah ayat menikah dengan ful wawah sirawah amat ngomong sing ngomong lu kan dami. Nah anu dengan Gusti kulaniku iman kulaniku orang usah kue muni, ini Gusti Allah wis ngerti. Atu alimuna apa to mulang sira kabeh ing Allah. Meruhake sira kabeh ing Allah bidinikum kelawan agamamu. Iki asale menawa Gusti kula niku iman, kula sing mukmin. rumangsane Gusti Allah ora pirsa. Allah wis pirsa, gak usah ngomong kowe. Lha Kanjeng Nabi didhawuhi Gusti Allah peringatake. Ora usah ngomong-ngomong ngono, kowe iman lan ora iman Gusti Allah ngerti. Lan gratis gede ciri imanmu Allah ngerti. Sebabnya Gusti Allah perso sepehe sing nok langit, sing nok bumi, sing nok antara langit bumi perso Gusti Allah perso. Ora usah mbok kandhang-kandhangi. Lah nek hukuman kalian Allah mboten usah merapa ngatok-ngatok ake ora usah. Wallahu ya'lamu ma bisamawati wa ma fil ardh. Utawi Allah kuperso ma ing barang-barang bisamawati kang ono ing dalam pira-pira langit. Nggak boleh lama itu orang isap sisi, lorong terlupa, patrimo, nempitu, walu, sitrotir, minta, semua mustawan, sepuluh rok-rok, aras. Persa, antaranya langit dan langit, isinya umum, persa. Jadi luar biasa, persa. Wama fil ardi lan bareng-bareng, karena oleh bumi. Sak jerone bumi sing kula jenengan dorak ngerti. Padahal kula jenengan iki manggene nang bumi. Kepo tak ndi nang bumi. Isine bumi apa? Ora ana wong jawab. Isine bumi kula jerone apa kabeh. Mboten enten sing jawab. Sebab ora ngerti. Gusti Allah pirsa. Wallahu bikulli syai'in 'alim, utawi Gusti Allah kelawan sakehe perkara. Alimun zat kang ngendhani pirsa Allah. Nalika gawe mulaine piye, gaane kopo. Ing jaman mikir gaenane Allah ora gaduh. Nalika gawe bumi kuwi bumi sangapa, bingung sampean. Reti-reti nggih pun dadi ngeten iki. Isa tinggali kepenak. Bumine ora atas kaya wesi, ora empuk kaya cao. Coba bayangke pamane bumi iki kedadean saka wesi wujud. Saman mboten saged manfaatake gawe omah gak iso. Upamane bumi digawe lemes kaya cao, sampan kelep. Nah, iso manfaat. Endah bumi, dipaculi iso, digawe atas ya iso, digawe boto, digawe kenteng, latihan-latihane, sing dadi kebutuhane manusia urip. Kecukupan kabeh bumi. Lembangan rumah, ada yang pas berbumi. Ada yang dikaih sum-sum mendur. Ada yang dikaih sum-sum mengisar. Jadi, gawe rumah, nonggon ngerang. Ada. Besak kerapin. Dicukupi sembarangane. Endai, bumi ku ditanami apa wae, iso. Nganggo kekuatan alat banyu. Sampai nak ngitung-ngitung awetane bumi, ngoten ku, mboten saged. Sing beras, lakik beras, sekono, sing kumbuk, sing jengkong, geli, kawasan. Jumlah jagung, terane, semangkane, wah, Gusti Allah namung melehake ning ngene kula jenengan duwal ladzi khalaqa laku duwal ladzi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a wabeh sing no bumi titahe Allah lakum kanggo kuwe ora kanggo Gusti Allah. Gusti Allah ora butuh kanggo kuwe. Niki Gusti Allah meleh-melehake dhateng kula jenengan. Wis tak turuti, tak cukupi. Karek nyabdi ngorae. Yo peset. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Apa ramita hakisim lan manusia kecepo sembini pengabdian yang penting pengabdi ngabdi wae dicukupi alate banyune dicukupi kanggo wudu kanggo adus kanggo sesuci sampo nasi sampo hadas loro kanggo kliwet kanggo gawe wesa ngono ae sholat lima waktu kesen tidak mengkakan lima waktu dur asar maghrib isya syukur pirang menit upamane go etung sak rekaat sak menit ning 17 menit sedina songe 24 jam kanggo ngabdi ming 17 menit mulane sing teliti kejaba pengabdian sing pasti wasilah wasilah ku maknane mayutafur rabbi ilallah apa wasilah kanggo mendekatkan diri dengan Allah qabliyah ba'diyah wiridan iki wasilah sing nomore surat al-maidah juz 6 ayat 35 ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wattaqu ilaihil wasilata ya ayyuhalladzina amanu iling-iling wong sing padha ngaku iman ittaqullaha padha wedi sira ing Allah wattaqu lan goleko sira kabeh ilaihi marang Allah golek al-wasilah tak ing wasilah golek al-wasilah maknane wasilah ma yutaqarrabu bihi ilallah amal-amalan untuk mendekatkan diri kepada Allah kaya sholat-sholat sunat qabliyah ba'diyah wiridan iki jenane wasilah malah perintah wasilah perintah wasilah. Sebagian muslim ono sing ora pati rajin ibadah. Mulane kadang-kadang udane dicandet. Gak diwae udan-udan. Suwe nera mekakan ora udan-udan. Panas. Kita masuk kemarau panjang. Nah, soalnya apa? Mungkin ibadah. Ibadah itu wae alat kanggo ibadah banyak. Malah orang tigo ibadah, dicandet lah. Dicandetnya tadi peringatan, peringatan. Mulanya kita mencari sekejap, manusia ku sekejap. Ibadah sembarangan dicukupi. Zaman bergawe, tengene pabrik regane ngadik. Bergawe itu di kapital diri, modal diri. Mboten dicukupi, mboten. Nek Gusti Allah, konsolat sarune dicukupi. Mangane dicukupi. Ngombene cukupi. Tempate dicukupi. Karena kepenak, tak ceritanya. Mulane syukure ing Allah sing tenanan nek kita syukure tenanan Allah berjanji ma yaf'alullahu fi azabikum in syakartum wa amantum. Surat An-Nisa juz 5 ayat terakhir ma yaf'alullahu fi azabikum, Allah ora bakal ngetrapake azab ning sira. Seliramu kabeh ora bakal ketatap azab. In syakartum wa amantum, asal seliramu bersyukur lan tetap iman. Angger sedo syukur do iman, ora bakal ketatapan azab. Allah berjanji ora bakal. Jadi carane syukur piye? Nah, diparingi kesehatan, kesehatane kanggo ngabdi, sholat, wiridan, maca Quran. Nek diwehi bondo, nek nganti tutup kewajiban, dizakati, sedekah sunat, iki namanya syukur. Mulane ora bakal wong sing do syukur-syukur diketahui azab ora bakal. Ora ana kobongan, ora ana apa-apa. Macam ini Kanjeng Nabi nggih ngarahke. Hasinu amwalakum bisadaqat. Ana sing hadis, hasinu amwalakum bizakati. Bentengi harta pendahulu. Bizakati kelawan zakat. Ini harus kewajiban. Bisa dapati kelawan sedekah donat. Ini belum kewajiban. Jadi zakat pendahulu itu bentengi harta pendahulu. Orang bakal harta kejarannya kocar kacir orang bakal. Tapi nek ujian kadang-kadang sakit diuji. Wong wis api era mekakat diuji. Sakit. Contoh nek kaya Nabiullah Ibrahim. Nabi Ibrahim itu diuji karo Gusti Allah. Sing luar biasa sebab ucapane. Nabi Ibrahim itu podo-podo Nabi sing diparingi ganjaran nok dunya. Surat Al-Ankabut juz 20. Wa atainahu ajrohu fid dunya. Maringi ingsun ing Ibrahim tak paringi ganjaran fid dunya. Sak jerone urip nang dunya. Boten kangen tani besok nak kiamat. Sing wonten ayat menika namung khusus Nabi Ibrahim. Liyane boten enten. Tengene surat Al-Ankabut juz 20. Wa atainahu ajrohu fid dunya. Diparingi ganjaran kebungahan isyarat antara lain. Nabi sugih kecukupan. Nabi Ibrahim. Sugih kecukupan. Saking sugih Nabi Ibrahim, wong saiki sing sugih-sugih ora bakal wani niru. Korban wedu sewu, sapine 300, ontane 100, bite dhewe. Kula dereng nate mireng wong sugih saiki, korban sapine 300, ontane 100, weduse 1000, dereng nate. Nek kula nek sampean mireng, kula diwehi keterangan sinten tak wacane nek wonten pengajian. Iki luar biasa mboten ciri. Ngantos dipuji di alam jadi makhluk sak dunia. Sing alam buatan manusia tok. Nanti malaikat itu ngalam. Nabi Ibrahim, wong pre kaya ngono. Kita ngampi apa maneh wedhus sapi unta paringane Gusti Allah. Karena sing basa unta sapi wedhus. Kok aku diparingi anak ngono tak kon kurban tak kurban. Keterujut ngaten Nabi Ibrahim. Akhirnya Nabi Ibrahim diparingi putra Ismail ujian metu ngomongnya cocok cocok tak kode nyembelih mulanya nalika Nabi Ismail berakhir wakila umur 7 tahun wakila 13 tahun lagi seneng-senengnya bapak dan anak ana wahyu Ipen malam bolu somo 10 besar Ibrahim anakmu sembelih ini ujian nek Nabi Ibrahim ora gelem nyembelih berarti cintane Allah cintane ring Allah kalah karo cintane ring anak nek Nabi Ibrahim turun nyembelih anak berarti cinta nering Allah luwe gede tinimbang cinta nering anak. Mulanya Nabi Ibrahim mung cinta nering Allah luar biasa. Kau nyembelih sembelih. Jadi nak kulo jenengan buatin kuat, buatin kuat. Lah saya diuji jeneng Allah tu biasanya wong gede-gede. Nak cilian, itu biasanya orang-orang ujian, ya, bagaimana kepala desa, kabupaten, biasanya aku jadi, bakal masjid itu tak jandali. Mungkin nanti ujian. Sebabnya kalau malaikatnya, wis kapok. Tewas. Jadi yang diuji itu orang gede-gede. Nak tak cilik-cilik, orang. Bangsal jajan ayat Wallahu bikulli syai'in alim Yamun nuna domun dat nun dat sokolong akeh alaika ingatasi seliramu Muhammad An aslamu kronole manjing Islam dewe kape Jadi, ada model Wang masuk Islam Iku biasane liwat propaganda wis cukup. Nek ana sing lereng diperangi. Barang wis diperangi kalah terus masuk Islam. Ana sing tanpa perang masuk Islam. Lah iku ana wong sing masuk Islam tanpa diperangi. Iku mundat-mundat ring kanjeng Nabi. Mundat-mundat mergondi ring masuk Islam tanpa perang. Malah mundat-mundat. Islamnya Abu Bakar tanpa perang. Paling cepat Islamnya Abu Bakar paling cepat. Kanjeng Nabi esok dakwah. Malam ni Abu Bakar ngipi. Abu Bakar ngipi, rumpang sana nang kamar, onong bulan. Ipene wong gede. Iku ono piro sate. Nah ngipene wong biasa-biasa kata tak kula jenengan. Kadang-kadang ora ono apa-apa nih, padahal. Ipen-ipenan ngono wae. Nah ipene wong gede, iku ana pira sate. Wong gede mau padha uga wong Islam atau wong kafir. Pokoke wong gede. Nek ngipi, ana pertanda. Ngono wae. Abu Bakar ngipi. Nah jero kamar, ana bulan. Enjingnya melampah-melampah, kepeduk, Kanjeng Nabi ketemu dakwah. Sampun diangkat dening Allah jadi utusan, terus ke dakwah. Kepada masyarakat, ngendika, aku dinaiki, diangkat jadi utusan dening Allah. Abu Bakar kepeduk yang pertama. Tanda neopo. Nek jenengan jatuh putusan di pertanda neopo. Abu Bakar takut. Anjir Nabi jawab. Anjir begitu lah mas ngipi. Kamar mono bulan. Mengdikandani ngono itu terus asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Gampang. Abu Bakar. Ini dikandani ipenmu dibeli. Ngonon-ngonon umum terus masuk Islam. Ini Abu Bakar. Mulanya nanti disebut Abu Bakar As-Siddiq. Kang banget dia percaya dari Kanjeng Nabi. Mulanya nariko Isra Mi'raj Kanjeng Nabi. Mandap sangge mi'raj dan Masjidil Haram longok-longok piambatan sing teko ana Abu Lahab, ana Abu Jahal, ana Abu Bakar. Iku takonane dhewe-dhewe. Sing Abu Jahal nyeleket Muhammad. Apa bener jare seliramu dipengi di Isra Mi'raj akeh? Iya. Nek geni Isra Mi'raj pajari iki wis tekan kene. Iya, wis tekan kene. Muhammad, Muhammad. Ngomong ya sing rada paham deh. Wingen ane omong kamu wis sering goroh-goroh, wis sering gak dapet. Neng rada pantes. Iki tuh goroh sing ora pantes. Cacak Muhammad sikilmu sing tengen angkat. Sikil tengen diangkat. Wes sing iki mau angkat pisan. Dadi ibor. Wong lagek ngangkat sikil loro iki ibor kok muni ning langit iki ketemu pirang perkara. Kita kok ora puja. Lah sing Abu Bakar. Iki aku ini karena Abu Jahal. Tapi percaya apa? Apa mana? Neng tuk langit. Rong langit. Aku percaya. Lepak mana? Mergo orang laku dewe ya nanti. Kan dia nabi dilakoake Gusti Allah. Subhanalladzi asra. Gusti Allah sing lakoake. Kan dia nabi buatan berlaku. Nek kan dia nabi sing berlaku. Orang iso. Padahal karena jam, nek melaku dewe. Ya rembes, sak jam ya sejak menit. Nanti nek sampan putar, wih kasih rambut kata. Mulanya anak kiai Madura lucu nih rambut kakak. Mulanya itu anak kiai lucu senang. Kiai Madura disewani tamu. Tamu, pinaringan putra, lanang, Pak Yai. Kula diparingi putra nyuwun nami anuwe jenengan aku aku terus sepek engko dike nek api lagune Bakar nek elek Jahal ono tapi jenengan aku dak niki ngono kula kok seneng ya ini lucu jadi jenengan aku aja ditambahi engko nek gedene api kita akan Bakar Nekali jahat. Mohon kan sedikit. Senang kalau anak-anak. Ya, lucu-lucu senang. Jadi, masuk ke Islam. Ono sing sebab. Cukup dakwah. Ono sing leren diperangi. Ono sing Islam keturunan. Jadi, kulon jenengan ini termasuk Islam keturunan. Bukan dari Islam, dan bukan dari Islam. Ini keturunan. Al-Qur'an mrengetake karo wong sing maido kanjeng Nabi masuk Islam tanpa diberangi. Itu dikandak-kandakno. Ora usah mundhak-mundhak. Kanjeng Nabi kadawuhan, "Qul, ya sira Muhammad, la tahunu aja mundhak-mundhak sira kabeh alaiya ing atase ingsun Islamakum ing Islam." Islamu tanpa diperangi, ora usah mundhak-mundhak ring aku. Sing berhak mundhak-mundhak ku Gusti Allah. Walillahu yamunu alaikum. Balik utawi Gusti Allah yamunu ku berhak mundhak-mundhak. Alaikum ing atase sira kabeh. Sing berhak mundhak-mundhak ku namung Gusti Allah, ora kuwe. Anda hajakum krono oleh nudlaki Allah yang sirokabeh lil iman marang iman ing kuntum sodiq inlamun ono sirokabeh kudu bener lemuni amanah amanah kudu bener itu yang berkat mundat-mundat Gusti Allah raku mulane paparing-paparing sodakohan lan liyane iki perlu dicatet sing saged mundhat-mundhat niku siji Gusti Allah ring makhluke terus nomor loro tiyang sepuh ring anake nomor telu guru ring murid iki berhak mundhat-mundhat ora dosa. Padahal secara umum ayat nerangake ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza wong mukmin sing ngaku Islam aja batalke pemberian sedekahmu kelawan mbok undhat-undhat. Nek wis sedekah wis plat ora usah dieling-eling. Mundhat-mundhat sedekah batal ajarane. Niku sing kenging namung Gusti Allah mundhat-mundhat ing umate, ing manusa, ing makhluk. Nomor loro wong tuwa mundhat-mundhat anake. Niku mboten bakal panjenengan nyekolahake anak-anak jenengan nyangoni mondhoke yang sembarang. Terus sampai mulai-mulai dengan anak di pondok nanti sama ni kesetiran kata. Terus anak emosi, pak, aku muda-muda, Allah muda-muda, orang pokok, kenging. Wong tua muda-muda, berpari kering anak, kenging. Patah ganjaran yang boten. Jadi sampai di pagi ini, cewek ni kan, ini kita lah ya. Jadi kengen, wong tua mundat-mundat anaknya. Lan sering, wong pulang piambaknya. Sama dia, peset. Sering ngatain itu. Tapi anak pulang bacaan wantun balas. Pak, aku mundat-mundat, wong nyaman ini kurang akan. Ya, wong suri malik, sing berhak mundat-mundat, nama setengah Gusti Allah, ring makhluk. Contohnya, waladhi kholakolakum mafil ardi. Bumi, langit, sapi, sinet, kanggo kue. Terus bapak, ibu, ring anak. Kengeng, lan boten batal. Ganjarannya tetep boten. Lajeng guru, ring murid. Guru, ring murid. Barang ngapak loe, peset dira mengakak. Kengeng, katanya. Betul nopo-nopo. Ayat terakhir, Inna Allah satamne Gusti Allah. Ya'lamu iku mudhanane Allah ghaibas samawati ing barang-barang kang samar nggone pira-pira langit wal ardi lan bumi. Sing kula jenengan boten ngerti mergo samar. Jengno langit, jengno bumi, sa isini. Allah perso. Jadi Gusti Allah ke zat sing luar biasa. Mulane nek nuju salat niku sing mantep tiap salat awalane mengenalkan Allah Maha Agung. Allahu Akbar. Iki pun paling mboten nanten tandingane. Karo bumi agung Gusti Allah, karo langit agung Gusti Allah, karo wae agung Gusti Allah. Gusti Allah Maha Agung. Lha kami sering orang no pajane. Maha Agung. Kepiye ora iso dikepiye Gusti Allah. Jadi Allahu Akbar Maha Agung min ghairi kaifin wala misli Gusti Allah. Gusti Allah kaya apa? Ora ana kaya apa? Mergo gak ana kayane. Gusti Allah ku padha karo apa? Ya ora ana padane. Laisa kamisli syai'un. Gusti Allah Maha Agung. Wallahu ta'ala Gusti Allah basirun iku zat kang mirsani. Kadang-kadang kiai namane miharso. Miharso ya kena, mesani ya kena. Bima kawan barang, layak malu naiki kira asap'an, ana sing maca iya, yak malun, ana sing maca ta, bima tak malun. Maki nek pengene tafsir, tulisane iya nge ambon dikira ake, tulisane ta nge ambon dikira ake. Nek pengene tafsir, nek pengene Quran, niku kira ada Imam Asim, sampai Imam Hafas. Nek maknane, basirun iku datang mesani Allah bima kawan barang yak maluna kang padha nglakoni sapa dheweke kabeh, sapa makhluk kabeh. Nek bima tak malun, kelawan barang tak maluna kang padha nglakoni sira kabeh. Dadi lelampahan kula jenengan iki sampun dipersani dening Allah. Mulane nek ngamal sing apik-apik. Ngrentek nggih sing apik-apik. Aja nganti ngrentek elek ngamal sing elek. Allah pirsa. Dipiringi sumakala suratuko. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika husni ibadatik. Allahumma arina al-haqqa haqqa wa sunat tiba'a wa arina al-batila batila wa rizukna istinabat. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin.